وقلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون سيدنا جماعة لرحمة الله marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa hendaklah dibuktikan dengan amalan dan tindakan yang dizahirkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Pada hari yang mulia ini, mimbar ingin menarik perhatian sidang jemaah sekalian pada khutbah yang bertajuk Hiburan Sengsan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan naluri fitrah yang sukakan kedamaian, ketenangan dan hiburan. Di dalam Islam, hiburan yang sebenar dapat memberikan ketenangan jiwa, kedamaian hidup dan sentiasa merangsang ke arah nilai hidup yang baik. Namun kita menghadapi gejala hiburan tidak sehat dalam masyarakat atau hiburan sengsan. Hiburan yang disangka mengundang ketenangan tetapi menyebabkan kesengsaraan dan keresahan yang tiada kesudahan. Sebab itulah Islam memandang berat tentang gejala hiburan sengsan yang melanda masyarakat kini. Hiburan sengsan adalah hiburan yang menjejaskan kemurnian akidah, keindahan syariat dan kemuliaan akhlak muslim. Ingatlah pesanan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya di dalam surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bi ghairi 'ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Bermaksud, dan ada di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang menyesatkan dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai ejek-ejekan. Mereka lah orang-orang yang beroleh azab yang menghinakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara elemen yang merosakkan hiburan adalah seperti berikut. Pertama, dalam aspek akidah, gejala hiburan sengsang ini berlaku apabila pengamalnya berhibur sehingga mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui lirik nyanyian, muziknya atau perilakunya. Contohnya melalui lirik lagu dan nyanyian yang mendewakan syaitan dan berhala. Ada lirik yang menceritakan pengalamannya merogol seorang gadis. Ini dapat dibuktikan dengan kewujudan kumpulan black metal, punk, skinhead dan gothic. Bukan itu sahaja, ada sekelompok kumpulan yang dipanggil JIT, iaitu Jangan Ikut Tuhan, yang menghina Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah antara orang yang mempelopori budaya Hedonisme, yaitu budaya berseronok dan bersuka secara keterlaluan dan melampaui batasan agama. Golongan ini menjadikan amalan dan budaya hiburan sengsang mereka itu sebagai cara hidup. Tanpa disedari, mereka sebenarnya meruntuhkan akidah sebagai seorang Muslim. Ingatlah, sebagaimana amaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Bermaksud, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipatuhinya, dan dia pula disesatkan Allah kerana diketahuinya bahawa dia tetap kufur ingkar, dan dimeterai pula atas pendengarannya dan hatinya, serta dijadikan lapisan penutup atas penglihatannya. Maka siapa lagikah yang dapat memberi petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikannya berkeadaan demikian? Oleh itu, mengapa kamu tidak mahu menjadi orang yang beriman? Kedua, membelakangkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tidak pernah mengharamkan hiburan, tetapi apabila hiburan menjadi alat memuaskan nafsu semata-mata, mengejar keseronokan semata-mata, dan melakukan perbuatan keji dan maksiat, maka ia bukan lagi sesuatu yang diharuskan. Contohnya, pergaulan bebas lelaki dan perempuan atas nama hiburan, sehingga sanggup melakukan perbuatan maksiat, berzina dan minum arak. Ada yang sanggup mengabaikan tuntutan solat hanya kerana menghadiri konsert dan pesta hiburan. Berhiburlah, tetapi janganlah membelakangkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yashrabanna nasun min ummatil khamra yasummunaha بغير اسمها يؤذف على رؤوسهم بالمآزف والمغنيات يقصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير." Bermaksud, segolongan daripada umatku akan meminum arak dan menamakannya dengan bukan nama asalnya, dan dialunkan muzik kepada mereka dan dihiburkan oleh penyanyi-penyanyi perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala akan membenamkan mereka ke dalam perut bumi, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan mereka kera-kera dan babi-babi. Ketiga, membelakangkan akhlak dan syakhsiat Muslim. Hiburan sengsara berlaku apabila pengamalnya, sama ada penganjur maupun peminatnya, membelakangkan aspek akhlak dan kemurnian budi dan syahsiat diri. Budaya punk contohnya menonjolkan cara dan fashion ikutan barat, cara berpakaian dan bergaul seolah dianggap up to date dengan fashion terkini, tetapi sebenarnya mereka merosakkan nilai budaya seorang Muslim. Budaya terpekik dan terlolong dengan hiburan yang keterlaluan, memuja dan mengagungkan penghibur dan artis, mengejar kegilaan berfashion adalah contoh cara hiburan sengsang yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Di samping itu juga, golongan ini berhibur dengan menjadikan wanita sebagai bahan eksploitasi, bahan dagangan dan promosi. Mereka mempamerkan fashion dan budaya luar, berpakaian tetapi telanjang. Gambaran inilah yang disebut dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, in min ahli an-nari sa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat la yadkhulun al-jannata wa la yajidna rihaha. Bermaksud sebahagian dari penghuni neraka ialah perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Perpakaiannya menarik perhatian dan menggairahkan. Mereka tidak masuk ke syurga dan tidak mencium baunya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menginsafi bahawa hidup ini adalah sementara. Carilah bekalan yang membawa ketenangan dan kedamaian hakiki. Ingatlah, kedamaian dan ketenangan hanyalah dengan mengamalkan seluruh ajaran Islam. Carilah hiburan yang membawa kita menikmati ketenangan dan kedamaian abadi. Allah Subhanahu wa Taala telah menyediakan cara untuk mencari ketenangan. Marilah kita gunakan kesempatan dengan umur dan peluang hidup di dunia ini dengan memperbanyakkan amalan yang menghiburkan hati kita. Didiklah diri kita untuk sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan tuntutannya dan menjauhi segala larangannya. Binalah hubungan yang baik sesama insan. Penuhilah masa dan usia dengan memperbanyakkan zikir dan amalan penyucian hati. Dengan itu, hidup kita sentiasa dalam ketenangan dan kedamaian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita imbas kembali intipati penting khutbah pada hari ini. Antaranya ialah, pertama, Islam mengharuskan hiburan sebagai memenuhi tuntutan fitrah yang bersesuaian dengan garis panduan syariat. Kedua, berhati-hatilah memilih bentuk hiburan dan cara untuk berhibur, kerana kadang-kadang membawa kepada keruntuhan akidah, syariat dan akhlak seorang muslim. Ketiga, carilah ketenangan dengan memperbanyakkan zikir dan membaca Al-Quran dan mengamalkan Islam sepenuhnya dalam kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladzdzarul akhiratu khairun lilladzina taqun afala taqilun. Bermaksud, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demikian sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات فاستغفروه إنه